Ku ngerti dek, ku emang wis bosen. Padahal aku wongi setia. Aku mung didak dek ke pelarian, yeah. Oh, oh, bubar. Masalah ora wes-wes dek. Jo mikir no awa edewe. Senajan ngono ora bakal ku lali, lali. Aku terus no koe rasa ditakon. Wes dilakoni ora sah dikongkon. Kowe malah ngono dek opo iki jenenge takdir. Awakku panas atiku kosong. Loro untuk ku mikir no awakmu. Ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah ku jalu pangapuro. Noto de ambe kulo. Gue cedak bela nang lio pura rido. Gue ninggal no aku apa kowe teko. De last trio. Ijo lupa kode wong aku ise tresno. Awak kipo dewe anu rim nang dunyo. Misue ora ketemu pengen cerito. Sue sue sue. Awak kumoh dewe anu.